jasa dina. Terus waris azad wa ziyadatan fil ilmina, ya. Sudah ada nanya masih ada alif lamnya. Enggak boleh. Tidak boleh. Boleh. Kalau mau ada nanya fi jasa dina wa ziyadatan fi ilmina, bukan fil ilmina. Enggak boleh. Enggak boleh secara bahasa Arab. Allah bagi ada alif lamnya. Nah, tidak diperbolehkan memakai ada karena sudah ada mudhof ilainya. Nanya kalau mau pakai na, maka fi jasadina atau fi ilmina, jangan fil jasadina atau fil ilmina. Nah, boleh, tidak diperbolehkan. Itu juga ini tidak boleh kita katakan bismillah fil awali fil awali yang fil akhir, ini tidak boleh. Awali ini wa akhir ini. Alif, apalagi ada muakan yang berikutnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa. Kemarin kita lupa menyebutkan hadisnya tentang doa ketika lupa atau berdoa ketika mau makan membaca basmalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian makan, "fal yadhkur ismallahi ta'ala," maka hendaknya dia menyebut nama Allah Ta'ala. "Idza akala ahadukum fal yadhkur ismallahi ta'ala," jika salah seorang di antara kalian makan, katanya dia menyebut nama Allah. Fa'idha nasiya, kemudian kalau dia lupa, fa'idha nasiya, kalau dia lupa, an yadhkura ismallah fi awalihi, kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awalahu wa akhirah. Bismillahi awalahu wa akhirah. Kalau dia lupa untuk berzikir menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirah dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Rawahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ada berikutnya apa alif? Makan dengan tangan kanan, apa dalilnya? Nah, adab yang berikutnya adalah dia memakan makan dengan tangan kanan. Dengan dalil ini Rasulullah mengatakan ketika pulang sambillah kepada Umar bin Abi Salamah. Dan di antara adabnya pula dalam hadis ini makan dengan tangan kanan dan makan dengan yang terdekat dari seseorang. Nah, Jaya, apa adab makan berikutnya? Pada makan berikutnya. Baik. Sudah. Alhamdulillah. Memuji Allah, macam-macam tidak tahu. memuji Allah. 6 di akhir ketika selesai makan. Di akhir ketika selesai makan. Ada beberapa di antara doanya adalah disebutkan dalam kitab kita ini adalah alhamdulillahi hamdan katsiran man tayyiban mubarakan bi khairan mudda'in wa mustaqana rabbana. Begitu pula doa yang lainnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min khairi qawlin minni wa la qawlin. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan dan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwata illa billah, doa ini dzikir setelah dia makan, alhamdulillah segala bagi Allah, puji bagi Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini dan memberikan aku rezeki dengannya, min ghairi hawlin minni wa la quwwata illa billah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufir lahu ma taqaddama min dhambi." Ufir lahu ma taqaddama min dhambi. Ufir lahu ma taqaddama min dhambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa kita tidak rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai kita berusaha, jangan sampai kita melupakannya. Makan ini nikmat secara di dunia makan, begitu juga ternyata dengan makan ketika kita memuji Allah tabaraka wa taala mendatangkan pahala besar, dihapuskan dosa kita. Wa fir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, adab yang berikutnya fadli, apa adab yang berikutnya? Apa adab yang berikutnya? Masih ada kan? Masih kan? Nah, mendoakan orang yang memberi kita makan. Apa doanya memberi? Allahumma at'im man at'amani wa as'i man as'ani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan aku, dan berilah minum orang yang telah memberi minum aku. Doa yang lainnya apa? Khalid. Siap-siap. Ya Allah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa fir lahum warhamhu. Orang yang beri makan kita semuanya. Ini di antara adab makan yang telah kita pelajari. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan adab yang berikutnya dalam kitab ini. Sebelumnya kembali kita tegaskan bahwasanya adab-adab makan ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib, dan ada pula yang sifatnya sunnah, tidak wajib, anjuran. Dan nanti akan ada pula adab-adab yang sifatnya perkara yang dianggap baik di tengah-tengah manusia. Artinya tidak ada penjelasan apakah dia termasuk adab, wajib atau sunnah. Cuma di tengah-tengah manusia termasuk adab dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka juga termasuk adab yang harus diperhatikan nantinya. Di antara yang wajib adalah apa? Memakan dengan tangan kanan dan mengucapkan basmalah. Wajib itu berarti kalau sengaja ditinggalkan berdosa, itu namanya wajib. Harus diamalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja berdosa, tetapi kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Lupa basmalah, tidak berdosa dia. Kalau sengaja, nah, maka dia berdosa. Begitu juga makan dengan tangan kiri demikian. Berikutnya yang kelima dalam kitab ini, al-aklu 'alas-sufar. Memakan di atas hamparan. Memakan di atas hamparan. Atau alas yang dihamparkan. Di hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu berdasarkan hadisnya Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Anas berkata, ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur hujan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW kata Anas tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula pada sukur roja. Tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di pada sukur roja. Walau bisa lakum murakab dan tidak pernah dibuatkan roti yang tipis siap. Fakultu li Qatadah, maka aku bertanya kepada Qatadah, fa'ala makan yaktun, di atas apa mereka makan? Ola ala hadis sufar. Qatadah mengatakan mereka makan mereka di atas sufar, alas seperti ini, jadi yang dihamparkan di lantai. Makan di atas meja. Di antara kepada Abdul Rahim Mani Warahimahullah di antara alasannya adalah apa? Untuk lebih menunjukkan tawadhu. Untuk lebih menunjukkan apa? Tawadhu. Makanya di lantai. Jadi di bawah. Tidak di atas meja. Seperti ini tentunya bukan berarti wajib haram makan di atas meja. Tidak haram. Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah demikian, makanya di atas hamparan, tidak di atas meja. Menunjukkan lebih tawadhu. Yang keenam, karahiyatul akli muttaqiyah, dimakruhkan, dibenci makan sambil bersandar. Dibenci makan sambil bersandar. Sandar. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Naam. Saya katakan wahai Rasulullah, qul ja'alani Allahu fidaka muttaqiya. Makanlah, Allah menjadikan aku sebagai tembusanmu, makanlah dengan bersandar. Kata Aisyah, Allah menjadikan aku sebagai tembusanmu, makanlah dengan bersandar. Fa'innahu ahwanu alaihi, karena itu lebih mudah lagi bagimu. Nah, maka ketika Rasulullah diminta oleh Aisyah untuk makan bersandar, lebih mudah. Ketika beliau sakit, mungkin Allah. Fa'asghara bi ra'sihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyondongkan kepalanya. Nah, menyondongkan kepalanya hatta kana an tusiba jabhatul ardh, sampai kening beliau hampir menyentuh tanah, menempel ke tanah. Beliau menyondongkan kepalanya sampai jidat beliau, yakni hampir menyentuh tanah, menempel ke tanah. Kalau nyondong itu ke depan atau ke belakang? Ke depan. Nah, kalau bersender identik dengan apa? Terlalu tegak, atau condong ke belakang kepala kepalanya. Kalau Rasul mengatakan, la, tidak, aku tidak akan makan bersender. Bal aqulu kama ya'kulu al-'abdu wa ajlisu kama yajlisu al-'abdu. Bahkan aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Bukan makan dan duduk sebagaimana raja. Tahu kepada bin Rahim bin Rahim Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberi pilihan oleh Allah tabaraka wa taala. Pernah diberi pilihan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, apakah engkau ingin menjadi rasulun malikun? Apakah engkau menjadi seorang rasul dan seorang raja, atau nabiyyun wa abdun, atau engkau ingin menjadi seorang nabi dan seorang hamba? Rasul diberi pilihan oleh Allah tabaraka wa taala. Apakah engkau ingin di selain seorang nabi dan rasul engkau ingin jadi raja, atau selain nabi dan rasul engkau ingin menjadi seorang hamba? Artinya nabi bisa saja dia memilih untuk menjadi seorang raja. Maka ketika diberi tawaran ini, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Maka nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, nabiyyun wa abdun, maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memilih untuk menjadi seorang nabi dan seorang hamba, bukan seorang raja. Nah, kan dengan bersender, apalagi bertelekan, itu kebiasaan orang-orang yang hidup mewah, kebiasaan para raja. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aku makan sebagaimana makan sama seorang hamba, dan aku duduk pun sebagaimana duduknya seorang hamba. Ini lebih mendekati kepada tawadhu. Walihadithi Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadisnya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la inni la aku takian, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Ini pernah dijin rahim bani wa rahimahumullah. Kemudian di antara adab makan, sebelum melanjutkan masih kembali kepada adab memuji Allah ketika selesai makan, ada tambahan di situ. Ketika bacaannya di antaranya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwata. Di situ ada tambahan, terkhusus kalau yang dimakan, yang diminum itu susu. Terkhusus kalau yang dimakan dan yang diminum itu susu. Maka doanya setelahnya doa setelah minum susu. Nah, doanya adalah Allahumma barik li fihi wa zidni minhu. Ingat, kalau habis minum susu ada doa yang lain, yaitu Allahumma ya Allah barik li fihi, berilah aku barokah adanya pada susu tersebut, wa zidni minhu, dan berilah aku tambahan. Ya, Allahumma barik li fihi, ya Allah berilah barokah kepadaku pada susu yang diminum ini, wa zidni minhu, dan berilah tambahan kepadaku darinya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahih Al-Albani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sangat baru mengetahuinya, baru baca tadi malam di rumah, dan khusus ketika minum susu sambil mabarin di bihi masjid di minum. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh, ada mu'ayyib ta'am alladhi la yuridu aklah, tidak mencela makanan yang dia tidak ingin memakannya. Tidak mencela makanan yang dia tidak ingin memakannya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qabl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. In istahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau suka, berselera, beliau makan, dan jika beliau tidak selera, beliau meninggalkannya dengan tanpa komentar. Tanpa komentar, ini makanan enggak enak atau alaunya ini terus. Ini ada. Bagi kita semuanya, bagi para santri dan juga bagi anak-anak, hanya memiliki sifat konaan terhadap apa yang ada yang diberikan oleh Allah Taala melalui tukang masaknya, melalui orang tuanya, apa yang disuguhkan maka dinikmati, jangan sampai mencela, jangan sampai mencela. Di kalangan terdengar, mau ditim B terus, nah mau makan, nah atau apa lauknya sayur, ikan, jangan, diam saja. Ya sudah, dan selayaknya tentunya apa? Dinikmati apa adanya. Dalam hal yang seperti ini, dalam semua perkara terkhusus dalam masalah makanan dalam perbuatan kita, hendaknya seseorang, keluarga, suami, istri, anak-anak memiliki sifat qanaah. Penting memiliki sifat qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada lagi enak, kalau dianggap tidak enak maka dinikmati saja. Nah, kenapa ya kalau tidak rahimani wa rahimakumullah? Nah, tidak enaknya apa yang kita rasakan mungkin selalu memakan sayuran, jarang daging dan seterusnya terus menanam pondok, itu tidak seberapa dibandingkan dengan para sahabat Nabi sebelumnya, tidak seberapa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, tidak seberapa dengan Rasulullah sallallahu dan juga para sahabatnya yang mereka kelaparan. Nurwah bin Zubair radhiyallahu taala dari Urwah bin Zubair rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitul hilal thumma al-hilal thumma al-hilal salasatu ahillah fi syahrain ma ukida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat hilal, kemudian hilal, kemudian hilal, tiga kali hilal, tiga kali hilal dalam dua bulan mutatabi'ain, dua bulan berturut-turut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam api sama sekali. Dua bulan enggak nyala api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita alhamdulillah nyala walaupun gasnya habis, yang dikaitkan banyak ya para hadirin wa rahimakumullah. Nah, tentunya mereka bukan karena enggak ada kayunya, karena memang enggak ada yang dimasak. Itulah gambaran rumah tangga apa yang diciptakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang suami atau pulang khusus seorang istri dan juga anak-anaknya, ketika melihat suaminya mungkin fakir atau suaminya kekurangan, maka ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang mereka jauh fakirnya, jauh miskinnya dibandingkan kita semuanya. Bayangkan Abu Sufah sekitar 70 orang, Abu Sufah yang mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya apa, tempat tinggal. Kita ingat pula ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW yang keluar di malam hari berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah bertanya, ma akhrajakum ma nam hadhihi as-sa'ah, apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu malam seperti ini? Qala al-ju'. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, kami kelaparan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, walladhi nafsu Muhammad bi yadihi, demi yang jiwa Muhammad yang ada di tangannya, ma akhrajani illa ma akhrajahuma, atau akhrajani ma akhrajahuma, yang mengeluarkan aku dari rumah kepada Rasulullah adalah apa yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian berdua, yaitu saya juga lapar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat pula apa yang terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in radhiyallahu anhu, Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, yang ketika dia berbuka, ketika dia berpuasa, tiba saatnya berbuka, ternyata pulang ke rumahnya tidak ada makanan yang bisa dipakai untuk berbuka. Tidak ada makanan yang bisa dipakai untuk berbuka. Siapa? Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Begitu pula sangat banyaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menceritakan keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, datang seorang yang kehabisan bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang yang kehabisan bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, jamu atau bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai istri beliau, datang ke istri yang satu, apakah ada makanan? Istri yang satu mengatakan tidak ada makanan. Datang ke istri yang lain, Rasulullah bertanya apakah ada makanan? Yang itu juga jawab tidak ada makanan. Datang kepada istri yang lain, apakah ada makanan? Yang itu juga menjawab tidak ada makanan. Sampai Rasulullah ke masjid dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu anhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu, yang mengatakan saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga tamu. Maka dia pulang ke rumah membawa tamunya, ternyata datang ke istrinya ya kalau itu Rabi bin Umar radhiyallahu, bertanya kepada istrinya, ternyata tidak ada makanan lagi kecuali tinggal makanan anak-anak. Tidak ada makanan di rumah kecuali makanan bayi atau makanan anak-anak. Hanya kita saja tidak ada. Maka Abu Talha berkata kepada istrinya, sudah tidurkan anak-anak. Bikin gimana, dirayu, dibikin bermain supaya tidak terpikir makan. Akhirnya tidur anak-anak ini. Kemudian dia menyuguhkan kepada tamunya makanan anaknya, sementara mereka, dia, istrinya dan juga anak-anaknya tidak makan pada malam hari itu, memberikan kepada tamunya. Luar biasa sifat sahabat-sahabat Ansor yang lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin. Dengan ayat ilah turun firman Allah SWT, dengan kejadian ilah turun firman Allah SWT yang memuji orang-orang Ansor dalam surat Al-Hasyr. Asyhad, itulah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'i. Sehingga sekali lagi rahimahullahi wa rahimahullah, gak layak bagi kita semuanya, untuk begitu juga para anak-anak, untuk mencela makanan yang disuguhkan yang mungkin tidak sesuai dengan seleranya, lauknya tidak cocok, maka dinikmati saja, bersyukur kepada Allah tabarakah wa ta'ala. Tidak ada bandingnya kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga kalau para santri, tidak ada bandingnya kita dengan para salaf yang mereka menuntut ilmu agama, yang mereka banyak kehabisan bekal. Sehingga yang ketujuh, kepada penyembahan kepada Allah radhiyallahu anhu adalah tidak boleh kata Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang dia tidak menginginkannya. Maka dari sini kalau kita rahimani wa rahimakum, bersyukurlah bagi orang-orang yang apa ini, ditakdirkan apa aja enak. Paham ya? Ada orang kan mau lauk apa saja banyaknya makannya, enak terus bagi dia. Ada orang yang pilih-pilih. Nah, yang pilih-pilih ini jangan sampai mencela. Yang pilih-pilih jangan sampai dia mencela. Kalau yang enggak pilih-pilih ini insyaallah enggak bakal mencela dia. Mau lauknya rendang, yang banyak, mau piring, mau lauknya apa yang enak. Ya bingung menyebutkan yang enak semua bagi dia. Nah, sehingga hampirlah kalau orang seperti ini, dia insyaallah tidak akan banyak mencela makanan. Disuguhkan ini oh enak ini, disuguhkan ini enak, senang ini bagus ya kalau hidup rahim mani wa rahim wa rahim senang ini enaklah, tak layak ya yang ikhiyat ini kalau hidup rahim mani wa rahim wa rahim wa rahim. Dari satu sisi itu bagus orang yang dijadikan dia senang dengan semua makanan, dan hendaknya tentunya yang terbaik adalah memuji makanan. Ini juga diperhatikan sebagai adab ketika disuguhkan makanan, hendaknya memuji makanan tersebut. Jangan mengejeknya, jangan mencelanya, tetapi memuji. Walaupun mungkin makanan tersebut bukanlah makanan yang spesial, dan masalah yang makan yang enak sekali, apalagi yang spesial yang enak sekali, tentunya jangan diam saja, memuji kalau dia rahimani wa rahimakumullah. Ini ada dan juga dalam rangka menyenangkan orang yang lemah, yang memasak. Jangan tuan rumahnya kadang-kadang dijamu oleh orang istrinya, kadang-kadang nanya enak gak? Soalnya jawab gak tahu, ada komentar, diam semua. Diam semua, tahu enak rendang. Ya demikian ya orang yang rahim mani wa rahim Allah. Yang bagus adalah apa? Insyaallah enak. Nah, nikmat sekali. mana buatnya dan sebagainya, membuat apa bahagia, membuat senang orang yang membuatnya. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada. Lau yajutul al-khal, lau yajutul. Nah, kata Aisyah, tidak ada. Lau yajutul. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, nikmal idam al-khal. Rasulullah SAW, sebaik-baik lauk adalah cuka. Biasa Rasulullah SAW, Aisyah merasa gak enak, ada cuka, kalau cuka itu sampah. Nah, ini kuranglah nampaknya. Cuma cuka al-khal, tapi apa kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan ini, al-idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Nah, ini adalah fitur rahimahnya wa rahimahullah. Menyenangkan yang memasak. Jangan sampai apa? Sudah masak, capek masak itu. Ini adalah fitur rahimahnya wa rahimahullah. Kita suruh masak 3 kali sehari, gerah, insya Allah. Masak 3 kali sehari, gerah. Para istri yang masak, kalau yang anu ya, kalau yang suaminya, suami kan macam-macam. Ada suami yang setiap kali makan harus ganti dulu menunya. Ada yang apa? Sekali masak pagi banyak, menu pagi, siang, sore, itulah. Nah, kalau mungkin kalau mau banyak ya capek, kalau mau 3 kali juga capek, maka jangan sampai mengecewakannya dengan misalnya tidak mau makannya ataupun mencelanya dan seterusnya. Maka hendaknya dalam hal ini pintar-pintar suami untuk menyenangkan yang masak, menyenangkan istrinya, di antaranya dengan memujinya, memuji makanan tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW apa tadi? Nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk idam lauk. Nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Jadi masing-masing lauk terbaik kita ya enggak tahu masing-masing apa. Maka dan maka idam de tobat saya terbaik apa Allah taala alam semesta. Yang jelas rupa yang ketemu untuk memuji. Dan di antara bentuk pujian atau bentuk menyenangkan itu adalah makanya banyak. Makanya cuil. Nah, enak tapi kok makanya cuma berapa suap? Enak apa aja nih kira-kira? Ini gak jujur nanti. Ya, kalau enak ya makanya banyak kalau ada banyak atau nampak kalau di dalam banyak. Ini kalau menjadi rahim dari orang yang mengumpul. Sehingga dipuji dan termasuk adat, tidak apa-apa dalam makan itu apa berbincang-bincang, bercanda, ngobrol yang bikin enak dalam makan termasuk adat. Masuk adat ya kalau bin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ketika makan bersama-sama itu sambil berbincang-bincang ataupun memuji makanan dan seterusnya. Sebagaimana tadi Abu Talha yang bicara ke tamunya diajak berbincang-bincang seolah-olah Abu Talha pun ikut makan, padahal beliau tidak makan, ikut berbincang-bincang. Ini yang pernah bin Rahim bani orang yang mengomong sepanjang panjang. Nah, begitu pula. Di antara adab dalam makan ya kalau kita rahimani wa rahimakumullah sebagai tambahan yang ini sifatnya adab adalah ketika makan terus bersama-sama ataupun banyak orang dibenci untuk membicarakan perkara-perkara yang bikin jijik makanan. Ketika makan, nah, jangan membicarakan perkara-perkara yang apa bikin jijik. Bagaimana caranya? Oke. Maka ceritakan. Ya, ceritakan gitu-gitulah. Ada, maksudnya ada yang kepikiran sampai berhenti makan. Saya berhenti makan gara-gara apa? Yang cerita yang gitu-gitulah. Nah, Nah, lagi cerita bukan cerita itu dari makanya tai. Mana seperti itu? Jangan, diam aja, jangan membicarakan perkara-perkara yang jijik. Ketika makan, yang menyebabkan berhenti dari makan. Ini adalah bidang rahim dari orang tua. Begitu pula, termasuk adab yang harus ditinggalkan adalah melihat kepada orang lain ketika dia makan. Jangan melihati orang lain ketika dia makan. Orang makan, kamu liatin aja. Sedikit ya, lalu gimana bikin rakyat lagi orang. Kemudian begitu pula, di antaranya adalah kalau berada pada jamuan makan, maka di antara adab adalah mempersilahkan yang lebih tua atau yang memiliki keutamaan. Ini adab yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Mendahulukan orang-orang yang lebih tua atau yang lebih secara kemasyarakatan dihormati. Dan yang muda itu belakangan, atau apa, justru yang paling muda itu menyiapkan makanan tersebut sebagaimana Anas bin Malik yang mengedarkan minuman khamar ketika itu belum diharamkan kepada paman-paman beliau. Kalau tentunya yang dimuliakan ini, yang lebih tua ini mau dulu duluan, kalau dia tidak mau ya sudah, sedangkan yang lain, yang lainnya. Ini nampaknya sementara karena masih panjang, kalau dilanjutkan mungkin bisa ke 8 supaya tambahan-tambahan semoga ini bermanfaat bagi kita juga dan untuk semuanya. Kalau mau menanggap soal atau mau perhatikan, sudah lain, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya